Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari pembahasan bab yang keempat. Kita masuk pada bab yang berikutnya, al-babul khamis, bab yang kelima. Fi adabi hamilil Quran. Bab yang kelima ini membahas tentang adab-adab bagi para pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran di sini masuk padanya pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan yang lainnya. Bagaimanakah adab bagi para hamilul Quran? Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Telah berlalu beberapa jumlah tentang adab bagi para hamilul Quran pada bab yang sebelum ini. Itu pada bab tentang adab-adab bagi seorang guru dan adab-adab bagi seorang murid. Pada pembahasan tersebut tercakup juga padanya adab-adab terhadap Al-Quran, adab-adab bagi para pengajar Al-Quran, adab-adab bagi para pelajar yang sedang mempelajari Al-Quran, adab bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran. Telah berlalu sejumlah adab-adab pada bab yang sebelum ini. Itu pada bab yang keempat. Wa min adabihi. Kemudian kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang adab-adab bagi para hamilul Quran. Kata beliau, di antara adab-adabnya, an yakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il. Hendaknya seorang pembaca atau penghafal atau yang sedang belajar Al-Quran ala akmalil ahwal, berada di atas kondisi yang paling sempurna. Dia bersuci, rapi, ya, memakai pakaian yang bersih, ya, memakai wangi-wangian, nah, dan seterusnya, berada di atas kondisi yang paling sempurna. Wa akramis syama'il, dan berada di atas akhlak yang paling mulia. Karena yang sedang dia pelajari adalah Al-Quran, yang sedang dia bahas adalah Al-Quran. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli manahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Dan hendaklah dia mengangkat dirinya dari semua yang dilarang oleh Al-Quran, ijlalan lil Qur'an, dalam rangka memuliakan Al-Quran. Yaitu dia menjaga dirinya, memelihara dirinya dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran, maka dia menjauhi larangan-larangan yang tercantum di dalam Al-Quran. Jangan sampai seorang dia ahli Al-Quran, penghafal, pembaca, ya, pembahas Al-Quran, ya, bahkan penafsir Al-Quran, akan tetapi na'am berlumuran dengan larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Mengerjakan perkara-perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya. Maka ini tidak pantas bagi para hamilul Quran, bagi para pembawa Al-Quran. Itu para pembaca, penghafal, dan seterusnya. Hendaklah seseorang menjauhkan dirinya atau menjaga dirinya dari semua larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Jangan sampai dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah sikap yang sangat tercela. Nah, telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam azam celaan bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya khamar haram. Ya. Tetapi dia syurrabul khamr, dia peminum khamr. Taib dan seterusnya. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan. Qul lil mukminin an yaghuddu absarahum wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yaitu menahan pandangan mereka dari perkara yang haram, dari pandangan-pandangan yang haram. Wan yafadhu furujahum, dan agar mereka menjaga faraj mereka, kemaluan mereka. Ini termaktub dalam Al-Qur'an. Maka mereka para pembawa Al-Qur'an, pembaca, penghafal, pembahasnya dan seterusnya hendaklah na'am seiring, selaras dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jangan dia menghafal ayat tadi, nah, akan tetapi dia tidak menjaga pandangannya. Bertentangan dengan hafalannya dengan amalannya. Bertentangan hafalannya yang telah dihafal dari ayat-ayat Al-Quran dengan amalannya atau aplikasi sehari-hari. Ini tidak pantas dan tidak layak bagi para hamilul Quran. Maka hendaklah seorang hamilul Quran, pembaca atau penghafal Al-Quran, atau yang sedang belajar Al-Quran, atau pembahas Al-Quran, hendaklah dia menjaga dirinya dari semua larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang sedang dia pelajari, nah, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ketika selaras antara apa yang dia pelajari dengan amalan sehari-hari atau aplikasi sehari-hari. Nah, jika tidak selaras, maka yukhsha, dikhawatirkan ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara adabnya juga, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an yakuna masunan an dani'il iktisab. Hendaklah seorang hamilul Quran, sedang mempelajari Al-Quran, para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, apalagi para hufaz, hendaklah dia masunan terjaga. Andani'il iktisab, dari pekerjaan atau mata pencaharian rendahan. Mata pencaharian yang dani, yang rendah, yang tidak pantas, tidak layak bagi seorang thalibul ilmi. Carilah maisyah atau pekerjaan yang halal, ya. Nah, yang pantas bagi seorang thalibul ilmi, apalagi bagi seorang hafiz, ya. Nah. Kemudian kata beliau, syarifan nafs, hendaklah seorang hamilul Quran dia juga syarifan nafs, berjiwa mulia, mutaraffian anil alal jababirah wal jufah min ahli dunia, mengangkat dirinya di atas orang-orang yang sombong dan orang-orang yang kasar dari ahli dunia. Jangan malah merendahkan diri di hadapan para jababirah, para orang-orang yang sombong dari ahli dunia. Orang yang sudah tertipu dengan dunia, mentang-mentang kaya, kemudian seorang thalibul ilmi merendahkan diri di hadapan orang kaya ini, melas. Ini tidak pantas bagi seorang thalibul ilmi. Hendaklah thalibul ilmi mengangkat dirinya di atas orang-orang yang sombong tadi. Dia punya wibawa. Nah, terhadap orang-orang yang sombong atau orang-orang yang jufah dari kalangan ahlu dunia, harus punya wibawa. Mutawadi'an lis-salihin, adapun kepada orang-orang saleh, hendaklah tawadu. Tawadu kepada orang-orang saleh. Wa ahlil khairi wal masakin, dan tawadu kepada orang-orang yang khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, tawadu, rendah diri. Beda ketika menghadapi tadi jababiroh, orang-orang yang sombong, yang dia mentang-mentang kaya misalkan, ya, atau yang lainnya, nah, dari kalangan ahlu dunia. Nah, maka hendaklah mutaraffian, mengangkat dirinya, berwibawa di hadapannya. Adapun di hadapan orang-orang saleh, hendaklah dia tawadu. Hendaklah dia tawadu di hadapan salihin, wa ahlil khair wal masakin, dan di hadapan orang-orang miskin, tawadu. Ini yang mestinya dilakukan oleh hamilul Quran, para hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, atau para hafiz. Wa an yakuna mutakhashian, dan hendaklah dia mutakhashian, bersikap khusyuk. Dza sakinatin wa waqar, wa wiqar, memiliki ketenangan dan wibawa, orangnya khusyuk, enggak gerasa-gerusu, dza sakinah, memiliki ketenangan, wa wiqar, dan juga wibawa. Faqad jaa'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, sungguh telah datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para qurra, para penghafal Al-Quran, para ahli Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian. Faqad wadhaha lakumut tariq, sungguh telah jelas jalan bagi kalian. Wastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wala takunu iyalan 'alan nas, dan janganlah kalian menjadi beban bagi manusia. Itu beban yang harus dinafkahi oleh orang lain. Ya. Hidupnya bergantung kepada pemberian orang lain. Nah, jangan menjadi yang seperti ini. Nah, angkat kepala kalian. Ya. Hendaklah kalian punya wibawa. Ya. Nah, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan tadi. Ya. Nah, jangan merendahkan diri dengan cara menjadi beban nafkah bagi orang lain. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Syu'abul Iman. Maka seorang ahli Al-Quran, hendaklah dia berwibawa. Berwibawa. Dan memiliki ketenangan serta khusyuk, ya. Tawadu kepada orang-orang saleh, tawadu kepada orang-orang miskin, ahlul khair, ya. Nah, dan mengangkat diri di hadapan para jababirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh dari kalangan ahlud dunia. Jangan sampai seorang ahli Al-Quran dia menghinakan diri di hadapan ahli dunia, di hadapan orang yang kaya misalkan, ya, karena menginginkan belas kasihnya. Nah, la, seorang thalibul ilmi hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Yambaghi lihamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun." Perhatikan para ahli Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seyogianya bagi para ahli Al-Qur'an hendaklah dia dikenal di malam harinya ketika manusia tertidur. Apa yang dilakukan oleh para ahli Al-Qur'an? Nah, ketika manusia tertidur, dia memperbanyak qiyamul lail. Nah, hafalan-hafalan yang telah dia hafal dari ayat-ayat Al-Quran, ya, dia baca pada qiyamul lail, pada sholat malam, ya, dibaca dengan panjang, ya. Dan ini salah satu cara untuk menjaga hafalan, ya, dan menguatkan hafalan dengan cara mempraktekannya atau membacanya pada qiyamul lail, sholat malam. Maka para hamil Al-Quran hendaklah dia dikenal di malam harinya, yaitu dikenal naam melakukan amal saleh atau menghidupkan malam hari dengan ibadah dan ketaatan. Idzan nasu naimun, ketika manusia tertidur. Wa binaharihi idzan nasu mufritun atau muftirun, apa? Di situ ada yang cetakan lain. Mufritun apa muftirun? Muftirun. Dan hendaklah seorang ahli Al-Qur'an, para hafidzul Qur'an, dia dikenal di siang harinya. Dikenal dengan apa? Dengan puasa. Idza nasu muftirun, ketika manusia di siang harinya mereka tidak berpuasa. Jadi ahli Al-Quran hendaklah menjadi orang yang terdepan dalam amal soleh. Banyak berpuasa, banyak qiyamul lail, ya, dan seterusnya. Ahli Al-Quran adalah ahlullah. Ma'as safaratil kiramil bararah, yang di akhirat nanti mereka akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia, yang berbakti. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, hendaklah atau seyogianya seorang ahli Al-Quran dikenal di malam harinya ketika manusia tertidur, dan dikenal di siang harinya ketika manusia muftirun, tidak berpuasa. Berarti di malam hari dikenal dengan qiyamul lailnya, di siang hari maka dia banyak berpuasa. Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun, dan dikenal dengan sedihnya ketika manusia yafrahun, ketika manusia na'am bergembira atau bersenang-senang. Wa bibukaihi idzan nasu yadhaqun, dan dikenal dengan menangisnya ketika manusia yadhaqun, ketika manusia banyak tertawa. Nah, seorang ahli Al-Quran banyak bersedih. Nah, mengkhawatirkan dosa-dosanya. Nah, bersedih ketika ada amalan-amalan yang tidak dia maksimalkan. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Tidak termanfaatkan untuk amalan saleh. Sedih dia. Di sisi lain, manusia yang lain terlenakan dengan kesenangan dan kegembiraan na'am dunia. Dan juga dia dikenal dengan menangisnya. Itu banyak menangis. Seorang ahli Al-Quran dia banyak menangis, sementara manusia banyak tertawa. Dia banyak menangis karena banyak membaca ayat-ayat Allah. Nah, banyak membaca ayat-ayat Allah tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang azab jahannam, tentang balasan bagi orang-orang yang zalim, tentang siksa Allah subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana situasi di neraka yang amat dahsyat. Maka ketika membaca ayat-ayat tersebut, para ahli Al-Quran banyak menangis. Nah, maka ahli Al-Quran dikenal dengan ini, dengan bukanya, banyak menangisnya, sementara manusia banyak tertawa. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan ahli Al-Quran dikenal dengan somatnya, diamnya, sementara manusia yakhudun, banyak bicara. Nah, banyak tingkah, banyak komentar manusia. Adapun ahli Al-Quran dikenal dengan somatnya, diam. Taib, dia tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Dia tidak berbicara kecuali dengan sesuatu yang sudah pasti dan sudah benar berita yang dia sampaikan. Lain halnya dengan kebanyakan manusia, baru katanya dan katanya sudah tersebar, sudah tersebar komentarnya lebih-lebih lagi, lebih banyak. Nah, yakhudun, banyak bicara, banyak komentar, berdalam-dalam dalam hal tersebut. Adapun ahli Al-Quran dikenal dengan somatnya, diamnya, nggak banyak bicara, nggak banyak komentar. Wa bi khushu'i idzan nasu yakhtalun, dan ahli Al-Qur'an itu dikenal dengan kekhusyuannya, khusyu orangnya. Idza nasu yahtalun. Nah, adapun manusia yahtalun, angkuh. Seorang hamil Quran atau ahli Al-Quran dikenal dengan khusyuknya ketika manusia yahtalun, ketika manusia itu angkuh. Tidak khusyuk. Fama ahsan hadzal kalam, maka sungguh sangat indah ucapan ini. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah ulama ahli tafsir pada zamannya, atau orang yang paling faham dengan tafsir Al-Qur'an pada zamannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Bisa dilihat ucapan beliau dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Maka perhatikan para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, dan secara umum para thullabul ilmi, para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu adalah orang-orang yang memperhatikan Al-Qur'an, ya, membacanya, menghafalnya. Maka perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga berkata, wa anil Hasan rahimahullahu taala, dan juga dari Hasan rahimahullahu taala, Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunahu billail wa yunfidhunaha binnahar. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka itu melihat Al-Qur'an seperti surat dari Rabb-nya. Fakanu yatadabbarunaha bilaili, maka mereka mentadabburi surat tersebut bilail, di malam hari. Wa yunfidhunaha binnahar, dan mereka mengaplikasikannya atau merealisasikannya binnahar, di siang harinya. Ini para ahli Al-Qur'an pada zaman dahulu, para salafuna saleh, para pendahulu kita yang saleh, naam, menganggap Al-Qur'an sebagai rasail atau risalah dari Rabb-nya, sehingga di malam hari dipelajari, dibaca, dihafal, dibahas, ya, di malam harinya, di siang harinya diamalkan, nah, direalisasikan. Kemudian juga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anil Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau berkata, yang bagi lihamil Al-Qur'an an la yakuna lahu hajatan ila ahadin al-khulafa faman dunahum. Ini penting. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seyogianya bagi para ahli Al-Qur'an, pembaca, penghafal, atau yang sedang belajar Al-Qur'an, hendaklah bagi para hamilul Qur'an, dia an la yakuna lahu hajah, hendaklah dia tidak membutuhkan kepada seorang pun. Al-khulafa faman dunahum, baik itu adalah khulafa, penguasa, ya, faman dunahum, atau yang selain mereka atau yang di bawah mereka. Ya. Itu jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Ya. Karena ketika seorang ahli Al-Quran dia bergantung diri kepada orang lain, ya, butuh kepada si kaya misalkan, ya, nah butuh belas kasihnya, ya, melas lah. Ya. Nah, maka hamil Quran yang seperti ini, nah tidak memiliki wibawa. Bahkan dia akan dianggap rendah oleh si kaya tadi. Ya. Nah. Bahkan Syekh Mukbir rahimahullahu taala, ya. Kalau ana tidak salah ingat, ucapan Syekh Mukbir rahimahullahu taala yang maknanya hendaklah para thullabul ilmi, na'am, jika dia mampu cari maisha sendiri, cari uang sendiri. Nah. Jangan bergantung kepada orang tuanya. Nah, kalau mampu. Kenapa? Karena kalau bergantung kepada orang tuanya, sementara orang tuanya belum mengenal sunnah, ya, dan seterusnya, orang tuanya akan menghinakan dia. Ya. Nah, kerjanya minta-minta terus, nggak mau kerja, ya. Akhirnya terhinakan. Padahal yang sedang dia lakukan adalah amalan mulia, thalabul ilmi. Sedang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya, tetapi dianggap rendah oleh tadi yang menyokong dana tadi. Nah, maka hendaklah para thullabul ilmi jika dia mampu cari maisha sendiri, ya, cari penghidupan sendiri. Nah, untuk menjaga kehormatan dirinya dan agar tidak dihinakan oleh orang lain. Sebagaimana ucapan Fudhil bin Iyadh di sini, seyogianya bagi ahli Al-Quran dia tidak butuh kepada seorang pun, baik itu khulafa, penguasa, faman dunahum atau yang di bawah mereka. Wa anhu aidan, juga diriwayatkan dari Fudhil bin Iyadh, beliau mengatakan, hamilul Quran hamilur rayatil Islam. Para pembawa Al-Quran, ahli Al-Quran, mereka adalah para pembawa bendera Islam. Merekalah para pembawa bendera Islam. Ahli Al-Quran yang menghafal, yang na'am sedang belajar Al-Quran, mempelajarinya, membahasnya dan mengajarkannya. Merekalah hamilu royatil Islam, para pembawa bendera Islam. La yambaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu. Tidak seyogianya bagi dia untuk na'am bermain-main bersama orang yang suka bermain-main. Nah, suka menyia-nyiakan waktunya. Menghabiskan waktunya untuk perkara yang tidak berfaedah. Tidak seyogianya seorang ahli Al-Quran lalai dengan orang-orang yang seperti itu. Wala yashu ma'aman yashu. Dan tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi seorang hamil Al-Quran dia lalai bersama orang-orang yang lalai. Wala yalghuwa ma'aman yalghu. Dan tidak sepantasnya bagi hamil Al-Quran, ahli Al-Quran, dia menyimpang bersama orang-orang yang menyimpang. Ya. Ta'ziman lihaqqil Quran. Nah, semuanya itu dalam rangka untuk mengagungkan hak Al-Quranul Karim. Nah. Maka, para hamil Al-Quran, para hafidul Quran punya ciri khas. Ya. Nah. Hendaklah memiliki akhlak-akhlak yang seperti tadi. Ya. Nah, jangan kondisinya seperti orang yang awam, ya, atau orang yang tidak faham dengan Al-Quran, orang yang tidak pernah belajar Al-Quran. Ya. Sikapnya, nah, kelakuannya, ya, sama, ya, tidak seperti itu. Tapi akhlaknya, sikapnya, sifatnya ahli Al-Quran, nah, tidak seperti tadi, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Nah, sehingga tidak sepantasnya ahli Al-Quran lalai bersama orang-orang yang lalai. Nah, setiap dalam khutbatul hajah dikatakan wa khairul kalami kalamullah, dan sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Maka mereka para ahli Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik. Nah, orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dia orang yang mulia. Ketika dia adalah orang yang mulia, maka hendaklah memiliki akhlak dan adab-adab seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Taib, masih ada pasal-pasal yang lain tentang adab-adab bagi para ahli Al-Qur'an, namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.